السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين. والحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Asy-Syadi rahimahullah. Qabla an wasil, Abbas iqra al-hadis. Ana Yusuf Raja Ikra Muhammad. Dari sini. Nama santum. Ayo cepat, ayo dari sini. Abangnya yang diambil. Ayo nulis. Duduk, sudah duduk nulis. Zul geser sedikit. Kamu dah usah menghadap. Nulis. Gitu kok sempit. Ayo. Sudah, nulis. Sudah, duduk yang bagus. Qala rahimahullah. Kemarin surat apa? An-Naba. Sudah selesai? Belum. Diselesaikan ya. Ayo. Semua catatannya masing-masing. Qala rahimahullah an Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Amr bin Auf al-Muzani, semoga keridhaan Allah berikan kepada beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian, perjanjian damai itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali perjanjian untuk mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, dan orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat mereka, sesuai dengan syarat-syarat mereka. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat untuk mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Hadis rawahu ahlu sunnan ilan nasai. Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ad-Darimi, kecuali Sunan An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an. Qala rahimahullah, jama'a fi hadzal haditsi asy-syarif baina anwa'is sulhi wasyuruti sahihiha wa fasidiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di dalam hadis yang mulia ini antara berbagai macam jenis suluh perdamaian, wasyurut dan syarat-syarat, baik yang sahihnya maupun yang fasidnya, baik yang suluh perdamaian yang benar atau perdamaian yang tidak benar, baik syarat yang benar maupun syarat yang tidak benar. Bikalamin, dengan kalam, dengan kalimat, yasmalu min anwa'il ilmi wa afradihi ma la yuhsa bihaddin wadihin bayyin. Dengan kalimat, dengan kalam yang mencakup dari berbagai jenis ilmu. Dan afraduhu, afradnya, individu-individu dari ilmu tersebut, dari syarat dan suluh tersebut, la yuhsa, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung, bihaddin, dengan batasan, dengan hitungan, wadihin, yang jelas, bayyinin, yang terang, menunjukkan sangat banyaknya cakupan dan kandungan dari hadis tersebut. Qala rahimahullah, fal asla, fa akhbara annal asla fi sulhi annahu jaizun la ba'sa bihi. Maka Nabi SAW memberitahukan sesungguhnya asal pada asulh perdamaian, annahu jaiz, adalah boleh. Asal dari perdamaian, perjanjian damai itu boleh, la ba'sa bihi, tidak mengapa dengan suluh atau perjanjian damai tersebut. Asalnya apa? Boleh. Baik dalam jual beli, baik di dalam sewa menyewa, baik dalam urusan rumah tangga suami istri, baik dalam urusan bermasyarakat dan seterusnya. Asalnya boleh. Illa idza harramal halala au ahallal harama, kecuali apabila asulh perdamaian tersebut mengharamkan sesuatu yang halal. Perjanjian untuk mengharamkan sesuatu yang halal. Perjanjian suami istri, saya mau dinikahi tapi apa? Tidak boleh kumpul. Ini mengharamkan sesuatu yang halal. Au ahallal haram, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Asalnya boleh. Tetapi ketika perjanjian ini mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, maka menjadi tidak dibolehkan. Ya, sebagaimana, atau apakah itu perjanjian antara suami istri, ataukah antara tetangga dengan tetangga yang lain, atau seorang muslim dengan muslim yang lain, asalnya boleh. Wa hadza kalamun muhitun yadkhulu fihi jami'u aqsamis sulh. Dan ini adalah kalam yang muhita, yang mencakup semua perkara. Masuk padanya seluruh jenis-jenis asulh perdamaian. Wasulhu khairun, dan perdamaian itu adalah khair, kebaikan. Lima fihi min hasmin niza, dikarenakan di dalam perdamaian, perjanjian damai, itu menutup dan menghilangkan perselisihan. Perjanjian damai atau perdamaian ini apa? Menghilangkan perselisihan, per cekcokan, permusuhan hilang dengan sebab apa? Adanya suluh, perdamaian. Wassalamatil qulub, demikian juga menghilangkan, demikian juga apa? Menyebabkan hati itu selamat, selamat dari prasangka, selamat dari buruk sangka, dan seterusnya. Wa bara'atiz zimam, dan apa? Bara'ah, zimmah, tanggungan itu bisa tertunaikan. Tanggungan, kewajiban itu bisa ditunaikan, bisa dilaksanakan. Itu diantara apa? Manfaat dari as-suluh atau perdamaian. Perjanjian apa? Damai. Manfaat yang beliau sebutkan di sini ada tiga. Pertama, menghilangkan perselisihan, percekcokan. Yang kedua, selamatnya hati dari prasangka buruk, dari hasad, dari iri. Yang ketiga, bara'atiz zimam, terjaga dan tertunaikan zimmah, tanggungan, kewajiban dan hak ini bisa terjaga, bisa diwujudkan, tertunaikan dengan baik. Qala rahimahullah, fayadkhulu fi, maka masuk di dalamnya, di dalam as-suluh, dalam perdamaian, as-suluhu fil amwali fil iqrar, suluh di dalam harta, di dalam iqrar, penetapan. Di dalam apa? Penetapan. Bi an yuqirra lahu bidainin aw ainin, dengan apa? Menetapkan untuk dia hutang. Bidain, hutang. Dengan adanya suluh, perdamaian, sehingga iya, saya memiliki hutang kepadanya, atau saya memberikan hutang kepada dia. Au ainin, atau barang. Dengan apa? Menetap, oh iya, mengakui, oh iya, dia punya barang yang dititipkan kepada saya, atau saya menitipkan barang kepada dia, oh iya, ini milik dia. Au haqqin, atau hak. Iya, ini hak dia. Ini hak dia, ini seharusnya diberikan kepada dia. Fa yusalihuhu anhu bi ba'dihi aw bi ghairihi. Maka kemudian apa? Musalahah, mengadakan perjanjian damai. Saling berdamai di antara dia, baik sebagiannya atau dengan selainnya. Ini yang pertama, suluh di dalam harta, dalam perkara apa? Iqrar, mengakui atau menetapkan. Qala wasulhul ingkar, yang kedua, suluh perdamaian ingkar, di dalam mengingkari sesuatu. Bi an yadda'i alaihi haqqan min dainin fayungkiru, dengan apa? Ada seorang mendakwa, mengaku kalau dia punya hak atau punya hak hutang yang harus dia tunaikan, kemudian dia mengingkarinya. Oh iya, dulu saya punya hutang sama dia. Kemudian setelah itu apa? Fayungkir, dia mengingkari. Summa yattafiqani 'alal musalahah an hadza bi'ainin aw dainin. Kemudian keduanya sepakat untuk apa? Berdamai. Kenapa? Yang satu mengaku atau mendakwa si fulan punya hutang, yang didakwa mengingkari. Kemudian terjadilah kesepakatan untuk apa? Adanya perdamaian. Apakah itu dengan barang, berkaitan dengan barang, ataukah dengan hutang, ataukah dengan manfaat? Dengan apa? Manfaat jasa umumnya. Oh, dia dulu apa? Mengaku, mendakwa kalau mengantar, karena jasa sebagai mobil charteran. Kemudian si fulan mengingkari, oh enggak, dulu saya enggak nyater. Nah, saling terjadi apa? Perselisihan. Kemudian apa? Keduanya sepakat, musalahah, untuk mengadakan apa? Perdamaian. Au ibra'in, atau apa? Membebaskan tanggungan. Au ghairi, atau selainnya. Fakullu dzalika jaiz, maka seluruhnya itu boleh. Seluruh perjanjian dalam perkara tadi apa? Boleh. Seluruh suluh dalam perkara tadi itu dibolehkan. Qala wa kadzalika sulhu anil huquqil majhulah. Kan yakuna bainal itsnain mu'amalatun tawilah. Istabaha fiha thubutul haqq ala ahadihima au alaihima. Demikian juga suluh, perdamaian, perjanjian damai tentang apa? Hak-hak yang majhul. Hak-hak yang apa? Tidak diketahui. Seperti antara dua orang yang keduanya melakukan muamalah patungan waktu yang lama. Sudah bertahun-tahun patungannya. Sebagai partner kerja. Kemudian istabaha fiha subutul haq ala ahadihima wa alaihima. Kemudian apa? Samar, lupa mungkin, sehingga apa? Oh, ini hak dia atau bukan? Dia masih punya hak atau tidak? Dia punya tanggungan atau tidak? Ini samar. Au istabaha migdaruhu, atau samar apa? Kadarnya berapa ya tanggungannya dulu? Berapa ya yang belum dibayarkan dulu? 2 juta apa 200 juta ya? 2 miliar ataukah 3 triliun ya? Apa? Samar. Terjadi apa? Istibah. Kesamaran, kerancuan. Maka apa? Fa yatasalahani ala ma yattafiqani alih. Wayataharriyani al-adla. Maka keduanya kemudian musolahah, mengadakan perjanjian damai. Ya sudah, sekarang damai saja. Atas apa? Yang keduanya sepakati apa? Oh iya, tanggungan saya sekian. Oh, kamu tanggungannya sekian. Atau dulu yang belum kamu bayar sekian, kamu yang belum bayar sekian. Keduanya apa? Sepakat. Dan berupaya yataharrayan al-adla. Keduanya berupaya, berusaha untuk apa? Adil. Berupaya, berusaha untuk apa? Untuk adil. Ini boleh. Ini apa? Ini boleh. Qala wa tamamu dhalik, dan kesempurnaan dari itu semua, an yukhallila kullun minhumal akhar, setiap dari keduanya menghalalkan. Maknanya apa? Memberikan kelonggaran atas yang lain. Ya sudah, tidak mengapa. Kalau kamu seperti itu, tidak mengapa. Yang satu juga demikian. Ya sudah, kamu tidak mengapa kalau cuma segitu tanggungannya. Atau kalau itu barangmu. Tahallul. Keduanya apa? Memberikan kelonggaran. Minta dihalalkan. Ya sudah, ini kalau nanti seperti ini ternyata milik kamu lebih ada pada saya, kamu ikhlaskan. Atau ini jatah saya lebih diberikan kepada kamu, saya ikhlaskan. Memberikan apa? Kelonggaran diantara keduanya, masing-masingnya. An au yakuna bainatsnain musyarakatun fi mirasin aw waqfin. aw wasiyatan aw malin akhar min duyunin aw ayanin. Atau apa? Di antara keduanya ada musyarakah, kerjasama fi miras, masih serikat di dalam warisan. Ini apa? Sebidang tanah ini dulu diwariskan oleh orang tua, belum dibagi. Belum apa? Dibagi. Dan itu sudah lama, sudah dari dulu. Sekarang masih menjadi satu, dua orang. Kamu yang mana? Suluh perdamaian. Oh, saya yang sini, saya yang sini. Saling berikan kelonggaran, tidak, saya yang di sini. Kamu yang di sana, enggak, saya yang di sini, kamu yang di sana. Kalau semuanya milih seperti itu, maka harus ada suluh perdamaian. Ya sudah, saya di sini, tapi yang agak ke sini batasnya. Harus ada apa? Perdamaian. Kalau semuanya ngotot untuk milih satu, maka terjadilah perselisihan. Au waqfin atau waqaf. Waqaf. Oh, saya yang wakafkan dulu batasnya ini. Enggak, dulu wakafnya sampai sana. Au wasiatin atau wasiat. Wasiatnya dulu adalah sepertiga dari harta. Enggak, wasiatnya dulu adalah seperempat dari harta. Au malin akhar atau harta yang lain. Masih apa? Ada serikat. Min duyunin, dari apa? Hutang. Oh, tanggungan hutang. Dulu sekian, kamu sekian, saya sekian. Enggak, itu tanggungan kamu semua. Ada apa? Suluh perdamaian. Ditanggung keduanya. Au ayan atau barang. Ya. Apakah itu tanah, ataukah sepeda motor, ataukah baju, ataukah apa? Summa yatasalahani andalika bima yarayanihi aqraba ilal adli wassawab. Kemudian keduanya musalahah, mengadakan perjanjian damai. Dari perkara-perkara tersebut, yang keduanya melihat bahwa apa yang dia putuskan dalam perdamaian tersebut, ini apa? Lebih dekat kepada keadilan, lebih adil dan benar. Dan apa? Benar. Itu dibolehkan. Kesempurnaannya apa kata beliau? Saling memberikan kelonggaran, saling memberikan keluasan. Tidak semuanya apa? Menuntut sebagaimana yang diinginkan. Masing-masing berikan apa? Kelonggaran. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.